Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lon, berita sore edisi hari ini, Senin 22 Maret 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Sopir minibus yang jatuh ke jurang di Pantan Terong kabur dari rumah sakit. Tim offroad Gayo Lues terjebak di hutan Aceh Tamiang. 6 pria ditangkap polisi saat pesta sabu di Aceh Tenggara. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cederalun, sopir minibus rombongan pelancong dari Langsa yang jatuh ke jurang di Kampung Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan melarikan diri. Dia adalah Anto, 38 tahun, warga Kampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Ia dilaporkan lari dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Datu Beru Takengon minggu kemarin. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Salah seorang pegawai RSUD Datu Beru Takengon yang tak mau disebutkan namanya mengatakan saat ini terdapat 11 pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Dari jumlah pasien yang masih dirawat itu, tidak ada sopir. Kasalantas Polres Aceh Tengah AKP Yofi membenarkan pihaknya menerima laporan sopir minibus atas nama Anto melarikan diri dari rumah sakit. Sopir tersebut dijemput oleh pihak keluarga. Meski telah meninggalkan rumah sakit, polisi memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap sopir minibus tersebut. Seperti diketahui Saudara Lun, satu unit minibus BL7554FL pembawa wisatawan dari Kota Langsa terperosok ke jurang di seputaran lokasi wisata Pantan Terong. Akibat kecelakaan itu, dua orang dinyatakan meninggal atas nama Erna, 60 tahun, warga Kampung Lengkong, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, dan Erni Agustina, 51 tahun, warga Kampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Syederalun, rombongan tim offroad asal Gayo Lues terjebak di kawasan hutan Aceh Tamiang. Rombongan berjumlah 18 unit mobil ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terjebak medan yang berat. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Sabri, anggota tim Blue Tax yang ikut terjebak mengatakan butuh alat berat untuk membuka jalan dan menarik mobil yang terjebak lumpur di hutan. Sabri mengatakan kondisi para peserta off-road mulai memprihatinkan karena sudah 3 malam berada di hutan. Pria yang menjabat kabak protokoler Setdakap Gayo Lues ini menjelaskan awalnya ada 21 mobil yang ikut jelajah hutan. Namun dalam perjalanan 3 mobil pulang. Tim ini mengusung misi menelusuri ruas jalan yang menghubungkan Gayo Lues Aceh Tamiang. Persisnya ruas jalan Lesten ke Pulau Tiga. Ternyata ruas jalan itu sudah ada sejak lama. Sementara Bupati Aceh Tamiang Mursil mengaku sudah mendapat informasi tentang terjebaknya 18 mobil rombongan off-road Gayo Lues di kawasan hutan Aceh Tamiang. Mursil memastikan pihaknya sudah berupaya mencari tim off-road ini sejak minggu kemarin. Untuk pencarian di hari kedua ini melibatkan tim yang lebih besar dan sudah didukung logistik dan tim medis. Syederalun, tim patroli Samapta Bayangkara atau Sabara Polres Aceh Tenggara menangkap sebanyak 6 orang yang hendak pesta sabu. 4 dari 6 pelaku tersebut yakni MSR 34 tahun, FP 25 tahun, SD 26 tahun, dan RD 25 tahun semuanya merupakan warga Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam. Sedangkan dua lainnya, yakni MH 38 tahun, karyawan honorer warga Lawe Sigalagala, dan KA 32 tahun warga Darussalam, Kecamatan Bukit Tusam. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Keenam tersangka ditangkap di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam. Penangkapan para tersangka berawal dari patroli tim Sabara Polres Aceh Tenggara yang tak sengaja bertemu dengan 2 dari 6 pria itu. Karena gerak-geriknya mencurigakan, kemudian petugas mendekatinya dan langsung mengamankan 2 pria tersebut. Saat diinterogasi, keduanya mengaku hendak menuju ke salah satu rumah yang ada di desa itu. Polisi segera mendatangi rumah tersebut, ternyata ditemukan 4 pria lainnya. Menurut pengakuan, mereka berkumpul rencananya mau mengkonsumsi sabu bersama. Lalu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,30 gram, 1 buah kaca pirek, 1 buah pipet, 2 buah mancis, dan timbangan elektrik. Syederalun, Persiraja Banda Aceh akan diperkuat 3 pemain asing pada Piala Menpora 2021. Ketiga pemain tersebut adalah Samir Ayas asal Lebanon, kemudian Osmane Fane dari Prancis, dan terakhir Gabriel Do Carmo dari Brazil yang merupakan mantan pemain Persela Lamongan. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Manajer Persiraja Banda Aceh, Sudarman, mengungkapkan 2 dari 3 pemain asing itu akan bergabung langsung di Yogyakarta. Pasalnya mereka ada sedikit kendala di visa hingga tak bisa bergabung dengan pemain saat latihan di Aceh. Sudarman menyebut Persiraja membawa 26 pemain dalam menghadapi Piala Menpora, termasuk 2 pemain muda yang dipromosi dari Persiraja U20. Ia berharap dukungan dan doa dari masyarakat Aceh agar Persiraja bisa tampil maksimal dalam Piala Menpora dan bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Sementara itu, Sekretaris Umum Persiraja Rahmat Jelani menambahkan tim lantak laju bertolak ke Yogyakarta Senin ini. Piala Menpora merupakan ajang bagi Persiraja untuk menyeleksi para pemain untuk tampil pada kompetisi Liga 1 musim 2021. Artinya seluruh pemain Persiraja yang saat ini bergabung hanya difokuskan untuk Piala Menpora. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, 2 rumah berkonstruksi kayu milik Husin 63 tahun dan Asri 33 tahun hangus terbakar dan rata dengan tanah. Kebakaran rumah yang berada di Kampung Biak Muli Sejahtera Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara terjadi pada Minggu kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Informasi yang diperoleh, api awalnya berasal dari rumah milik Husin. Kemudian api terus membesar dan merembet ke rumah milik Asri yang berada berdempetan. Dalam hitungan detik, kobaran api menguasai 2 bangunan tersebut. Warga sempat melakukan pemadaman dengan cara manual, namun upaya warga tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian petugas dan mobil pemadam tiba di lokasi. Petugas baru berhasil memadamkan api setelah bangunan hangus. Tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kampung Biak Muli Sejahtera, Musa, mengatakan kebakaran menghanguskan 2 unit rumah. Meski tak ada korban jiwa, namun pemilik rumah dan keluarganya harus mengungsi. Sejauh ini belum diketahui kerugian yang diderita para korban. Syederalun, sopir truk terjepit setelah mengalami kecelakaan tunggal. Petugas dari Pos Sar Melabo berhasil melakukan evakuasi terhadap seorang sopir truk yang terjepit karena menabrak pohon di Jalan Lintas Nasional Melabo Medan, tepatnya di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa itu terjadi pada Minggu kemarin sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Barat, Sakdul Bahri melaporkan. Informasi diperoleh, sopir yang menjadi korban tersebut bernama Iskandar, 51 tahun, warga Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Truk melaju dari arah Tapak Tuan menuju Melabo. Kecelakaan tunggal itu diduga karena korban mengantuk saat mengemudi truk yang berisi telur. Koordinator Pos Sar Melabo, Budi Darmawan, mengatakan, setiba di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merebo, Aceh Barat, sopir truk diduga hilang kendali hingga menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Akibatnya truk ringsek pada bagian depan hingga korban terjepit. Untuk membantu penyelamatan, sejumlah personil SAR dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Sopir yang terjepit berhasil dievakuasi setelah petugas melakukan berbagai upaya. Selanjutnya, korban yang mengalami luka parah dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Cutnya Adin Melabuh untuk mendapat perawatan. Syederalun, Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 asal AstraZeneca ke seluruh provinsi di tanah air. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Kompas.com melansir. Jokowi mengatakan dirinya telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan para kiai untuk membahas penggunaan vaksin AstraZeneca. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dinyatakan bahwa vaksin asal Inggris itu siap digunakan dalam vaksinasi di Jawa Timur. Adapun dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Jokowi menyebut bahwa proses vaksinasi COVID-19 berjalan lancar. Ia mengatakan masyarakat antusias dalam mengikuti program ini. Untuk diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap penggunaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca di Indonesia. BPOM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan khasiat dan mutu dari vaksin asal Inggris tersebut. Syederalun, sejumlah jet tempur Rusia memborbardir sebuah fasilitas gas, sebuah pabrik semen, dan beberapa kota di wilayah Suriah sebelah barat laut dekat perbatasan Turki. Gempuran dilancarkan Rusia saat militer Suriah melancarkan serangan artileri di area yang sama. Kompas.com melansir. Sejumlah saksi mata dan sumber pemberontak setempat menyebut serangan artileri Suriah itu mengenai sebuah rumah sakit dan menewaskan 7 orang serta melukai 14 paramedis. Sejumlah sumber menyebut gempuran rudal milik Rusia juga mengenai kota Kah, sedangkan serangan udara Rusia mengenai area di dekat kamp pengungsian yang padat penduduk di sepanjang perbatasan Turki. Sebuah fasilitas gas yang ada di dekat kota Sarmada, Provinsi Idlib, terkena gempuran Rusia. Puluhan trailer yang membawa barang di area parkir dekat perbatasan Bab al-Hawa terbakar dalam serangan terbaru. Namun Suriah dan Rusia menyatakan mereka hanya menargetkan militan. Mereka menyangkal adanya serangan tanpa pandang bulu di area-area sipil atau serangan disengaja terhadap rumah sakit dan infrastruktur sipil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 22 Maret 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.